ciri khas seorang murid. Kalau Anda benar-benar ingin mendapat ilmunya, ilmu seorang guru, perlu juga mulazamah. Yang diikuti terus, orang berarti ngomongnya diikuti, tidak. Maksudnya setiap ngaji itu diikuti terus, tidak pernah absen. Kemana pun, dalam ngaji apapun. Dan ini kebiasaan ulama-ulama kita seperti itu. Kalau memang benar yang dapat ilmu dari seorang guru tenanan, itu semuanya pengajiannya diikuti. Mulazamah terus. Fa'ajaba bihi lima ra'a min mulazamatihi al-istighal wa 'adami ikhtilati. Ini menjadi takjub atau menjadi kagum gurunya. Kagum mengapa? Karena ia melihat Imam Nawawi kok beda dengan yang lain. Jadi Imam Nawawi kerjanya bersinau dan tidak banyak bergaul dengan manusia dan ditinggalkan. Apa namanya pergaulan itu ditinggalkan, tapi ia gunakan untuk hal yang positif, yaitu untuk belajar. Wahabbahu mahabbah syadidah, akhirnya dunia sangat cinta pada Imam Nawawi. Waja'alahu mu'idat darsi bihalaqatihi li aktsari jami'. Jadi sampai ia dijadikan badan atau dijadikan penerus. Misalnya gini, guru menerangkan, setelah itu ada musyawarah, memusyawarahkan apa yang telah diterangkan oleh guru tadi. Nah, yang dipimpin oleh Imam Nawawi, ia menjadi penerus dari guru. Karena samping kelihatan semangatnya dalam guru. Suyuhuhu, nah ini guru-gurunya Imam Nawawi, yang banyak sekali di sini disebutkan. Ini pun tidak semuanya. Ada Abdul Aziz bin Muhammad, ada Zainuddin bin Abdidai, dan lain-lain mengguni banyak sekali. Wala zamal ishtigol wa tasnif wa nasyar al-ilm wa ibadah wa zikr wa sabr al-aish al-khushan bil makkal wal malbas bimalan masjid. Jadi Imam Nawawi benar-benar fokus untuk belajar, menulis, dan menyebarkan ilmu serta ibadah, zikir, sabar dalam kehidupan yang keras. Sabr al-aish al-khosa. Jadi Imam Nawawi bukan dari golongan kaya, bukan dari golongan orang kaya, jadi dari golongan biasa-biasa. Jadi kehidupannya susah, tapi beliau sabar dalam keadaan itu. Tetap bagaimanapun beliau tetap belajar, mengajar, dan menulis. Meskipun kehidupan maishahnya susah. Al-aisy al-khoshani fil makal wal malbas. Jadi makanan pakai susah semua Imam Nawawi. Tapi tetap beliau belajar. Talamidatu, ini murid-muridnya Imam Nawawi. Ini juga banyak. Dan banyak juga yang menjadi imam-imam besar. Kemudian ijtihadnya, jadinya menawari. Karena ya kalau fikul yaumin ibnai asharot darsa. Ini tidak terbayangkan untuk saat ini. Seorang setiap hari ia membaca 12 pelajaran. Setiap hari membaca 12 mata kuliah yang berbeda atau mata pelajaran yang berbeda. Setiap hari. Sama dalam sehari berapa pelajaran? Satu aja masih mending, kan? Dalam 12 hari satu pelajaran. Ini dibalik. Ya ini paling tidak kita ikuti sebisanya. Bukan berarti kita harus sama dengan orang lain. Pengalaman orang itu tidak mesti harus kita ikuti secara utuh. Tidak. Tapi paling tidak kita bisa mengambil pelajaran. Kemudian kita ambil sisi mana yang sesuai dengan diri kita. Gak ada suenya pak, ya jangan ngosok, gak ada kebaikannya sama sekali. Nah ini ala karena ya kalau fikul yom itna sholatir san ala masyaihi syaratan watasih. Jadi ia sorogan bukan hanya belajar sendiri, tapi sorogan dengan masyaihnya 12 pelajaran setiap hari. Fil wasit lil Ghazali, satu dalam kitab wasit. Jadi mempelajari kitab Al-Waqid milik Imam Ghazali. Wa darsan fil muhadab li Syirazi. kitab muhadzab milik Imam Ghazali, milik Imam Asy-Syafi'i. Jadi kalau Al-Wasit ini lebih kepada ilmu logika atau ilmu yang berhubungan dengan akal. Nah, Imam Ghazali ini kan ahli dalam bidang logika. Kemudian kalau muhadzab ini fikih. Watarsan fil jam' baina sahihain lil Tirmidzi. Kalau ini hadis. Jadi membaca kitab Al-Jam' baina sahihain. Kemudian watarsan fi sahih Muslim, membaca juga kitab Muslim, sahih Muslim. Kan beliau nanti memiliki syarah Imam Muslim yang sangat terkenal sampai sekarang. Dan itu monumental sekali. Jadi kalau sampai beli kitab sahih Muslim, cari yang Bisyarhin Nawawi. Jangan hanya sahih Muslimnya tok, sampai akan rugi karena enggak ada penjelasnya. Cari yang ada penjelasannya Imam Nawawi. Watarsan fil lamah, usul fikih. Libni Jinni atau ada hubungan juga dengan tasawuf alam. Kemudian Watarsan fi islahil mantik, kitab islahil mantik Libni Sikit. Watarsan fi tasrif, Watarsan fi usul fiqh, Watarsan fi asma'ir rijal, Watarsan fi usuluddin, Watarsan fi usuluddin. Ini beberapa pelajaran yang dibaca dan disoroki atau dibacakan kepada gurunya setiap hari. Wakana yu'alliku jami'a ma yata'allaqu biha min syarhin muskilin wa wuduhi ibaratin wa dhabti lughati. Wakana la yudhi'u awqatahu illa fil ishtighal bi talabil 'ilm. Imam Nawawi tidak menyia-nyiakan waktunya kecuali untuk fokus dalam mencari ilmu. Hatta innahu fi dhihabi wa iyabi fi tariqi yastawilu fi tikrari mahfuzihi wa mutala'ati. Bahkan dalam bepergiannya, baik berangkat maupun pulang, ini beliau gunakan untuk deres hafalan beliau. Di sini tidak biasa, di bis, di kereta api, di taksi, di mobil pribadi, itu sambil deres Quran, itu tidak biasa ini di Indonesia. Di Mesir hal itu pemandangan yang sederhana. Sampai naik kereta api, duduk samping-samping ada kalau laki-laki, perempuan juga. Itu pada bawa mushaf kecil dibaca. Di sana biasa. Nah, di sini itu serba salah Indonesia. Baca Al-Qur'an dikira wah kemati. Bis untuk Qur'an. Sok suci. Mana suaranya Eli misalnya. Bersalah di Indonesia. Jadi karena tidak biasa, suatu hal yang tidak biasa itu seringkali dimusuhi oleh orang lain. An-nasu ada umajahi. Manusia itu biasanya memusuhi sesuatu yang tidak diketahui. Misalnya ini sebuah kepatah Arab. Al-insan ada umajahi. Atau an-nasu ada umajahi. Seorang biasanya memusuhi apa yang belum dia ketahui. Kalau dia belum tahu, biasanya odok apa namanya sinis. Pisau kalau nyekel Quran misalnya orang itu itu ini malah di nganu remehke ya, padahal itu hal kebaikan. Nah, daripada ngalamun, daripada utak berdampe ya kan, daripada turu misalkan jim di ngalamun. Ya itu kebiasaan di Indonesia, tidak seperti di sana biasa. Ma'ama huwa alaihi minal mujahadah binafsihi wal amal bi bitaqa'il wara'i wa tasfiyatin nafsi minasyawa'ib hatta sara fi waqtin qasirin hafidun lil hadis wa fununi. Jadi ini beliau hafal semuanya itu di samping juga dengan jiwa yang beliau pupuk. Sabar, tabah, wirai dan lain. Nah, karena keturunan ini beliau dalam waktu yang pendek itu sudah hafal ilmu hadis dan cabang-cabang. Kata hafid, al-hafid. Ini biar sebenarnya digunakan untuk hadis, bukan untuk Al-Qur'an. Zaman kalau membaca literatur Arab, enggak ada penghafal Al-Qur'an yang dijuluki al-hafid. Al-Hafidh ini digunakan untuk ahli hadis. Al-Hafidz Ibnu Hajar. Al-Hafidz Ibnu Hajar. Al-Hafidz ini julukan untuk orang yang menghafalkan hadis. Kalau Quran biasanya Al-Qari atau Syekhul Qiraat atau Syekhul Qurra atau Hamil Quran. Hamil. Biasanya itu. Tapi ini kan istilah di Indonesia kedewi atau digawe dewi oleh orang Indonesia. Kalau sampean gawe di Arab, ya itu enggak kandu. Sedangkan di Arab misalkan nama sama itu tambah Jawari Al-Fatih. Sampean akan dihormat. Misalkan orang yang tidak tahu akan dihormati benar, tapi dianggap sampean dapat hadis. Bukan apa Quran. Hafal Quran di sana hal yang biasa. Jadi tidak dikasih gelar. Hal yang biasa. Tidak ada orang bergelar siapa Muhammad Al-Hafidz misalnya. Ya cuma baru hafal Quran, enggak ada gelar itu. Baru ketika ia pandai dalam hal Al-Quran, tahu kira-kira bermacam-macam. Baru ia disebut qori atau suaranya bagus. Misalkan, ia disebut qori, bukan hafidz, tapi qori. Kalau dia sudah memiliki banyak murid, disebut Syekhul Qurra. Amil Quran itu juga enggak dipanggil. Jadi enggak ada ini, enggak ada ajine. Bukan enggak ada ajine, enggak ada gelarnya hafal Quran. Karena biasa. Dan itu memang seharusnya kita hafal. Jadi enggak berarti enggak perlu dikasih gelar. Kalau saya S1 di sana aja enggak ada gelar. LC itu buatan Indonesia. Di sana enggak ada namanya. Lulusan Cairo. Lulusan Cairo kan. Kalau dari Saudi, lulusan Saudi. Saudi juga LC, maksudnya Indonesia. Syria, Syria. Pokoknya lulusan Timur Tengah. Sampai Indonesia dikasih gelar LC. Padahal di sana enggak ada gelarnya itu. S2 aja semuanya magister. Magister semuanya tanpa kecuali. Cuman magister top. Baru dan itu enggak dipakai dalam nama-nama itu enggak dipakai. Kalau sini kan S1 saja sudah wajar di mana-mana. Sana itu baru dipakai dalam sebuah nama. Ketika doktor, Doktor Abdul Wahab. Baru itu. Kalau dia masih S2, cukup nama cuma Abdul Wahab tok. Enggak dikasih ilmu magister, itu enggak ada di sana. Apalagi MC. Haji juga enggak dipakai. Indonesia terlalu rumit. Terlalu rumit dan terlalu serba salah di Indonesia. Nah, kita perlu tahu itu supaya tidak berbangga. Cuman LC itu bangga di masa Allah. Belum apa-apa ya. Magister aja di sana ada di Pak. Belum diakui. Ilmunya belum diakui. Baru setelah doktor, saya itu dosen. Itu enggak boleh S2. S2 bisa cuma asisten dosen. Harus doktor. Dosen S1, iya dosen S1 itu harus doktor. Di sana, di Timur Tengah. Di sini, LC jadi dosen ya. Nah, belum selesai kuliahnya terus jadi dosen. Itulah Indonesia. Itulah tempat. Aliman bil fikhi wa usulihi wa asbaha rasan fi ma'rifati madzhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Sampai akhirnya beliau ini menjadi termasuk punggawa atau pimpinan dalam madhab Imam Asy-Syafi'i. Dalam madhab Imam Asy-Syafi'i ada dua imam besar yang sering dijadikan referensi. Yang pertama Nawawi. Yang kedua Imam Profi. Ini yang paling banyak dijadikan referensi dalam madhab Imam Syafi'i. Kita sendiri menggunakan Imam Nawawi dalam Bahsul Masail. Nanti yang kitab dukdengnya, kitab yang tertingginya, itu Al-Majmu' Syarah Madhab. Itu karena Imam Nawawi, kitab itu. Terlalu besar. Itu sampai Imam Nawawi menjadi punggawa atau pemimpin, salah satu pemimpin dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Wa tawalla masyikhat daril hadis al-Asy-Syafi'i al-ula wa tadris biha bina yakuda min ma' rugi ya saya. Jadi ia diangkat tanpa sepengetahuannya, diangkat menjadi syekh dalam lembaga Darul Hadis Al-Asrafiyah. Jadi di Arab itu tingkatan tertinggi, gelar tertinggi adalah syekh, cukup syekh. Tidak ada profesor, doktor, MA, MSc, MA, apa itu. Tidak perlu dibuang semuanya di sana. Tapi cukup dengan satu kata, syekh. Kalau dia sudah bergelar syekh, ini sudah semuanya hormat. Apa? Orang tertinggi di Al-Azhar cuma gelarnya cuma Syekhul Azhar, padahal dia profesor, doktor, sekarang anak muasemanya itu setingkat menteri. Orang pucuk, bukan rektor ya, rektor ini kan membawai universitas top. Di Azhar ini lembaganya banyak, banyak sekali, bukan hanya universitas, ada SMA, SMA itu tersebar di seluruh Mesir, ada ma'had, ma'had setingkat SD juga ada, macam-macam. Ini pucuk pimpinannya adalah namanya, kalau sekarang namanya Ahmad Thayyib, gelarnya cukup Syekh, Syekhul Azhar. Itu sudah setingkat menteri, yaitu paling disegani di Al-Azhar. Kalau rektor hanya cuma Ro'isul Jami'ah. Ro'isul Jami'ah nyarinya rektor. Rektor universitas ini masih di bawah. Makanya ketika Anda mengetahui kayak Imam Ibnu Taimiyah ini bergelar Syekhul Islam, Imam Ar-Razi ini juga bergelar Syekhul Islam, ini artinya beliau ininya sangat tinggi, apa namanya, tingkat keilmuannya sangat tinggi. Kalau sudah bergelar Syekhul Islam itu dia menguasai banyak sekali cabang. Tapi kalau Imam Nawawi ini tidak, gelarnya tidak sampai Syekhul Islam. Yang Ibnu Taimiyah itu gelarnya Syekhul Islam. Kemudian Imam Ar-Razi di mazhab Syafi'i itu juga bergelar Syekhul Islam. Tapi gelar ini bukan diciptakan sendiri, ini dari orang lain. Jadi ulama-ulama dulu itu enggak pernah memasang gelar pada apa namanya, pada namanya. Yang memberikan itu generasi setelahnya. Enggak pernah ia bilang ini loh saya Syekhul Islam. Tidak pernah. Itu generasi setelahnya yang memberikan gelar kepada beliau. Ya, orangnya tawa-tawa. Waqat as'afa bitta'yidi wa sa'adatu al-maqatib. Wa qurbat minhu kullu ait wa qurbat wa qurbat. Wa qurbat minhu kullu ait. Fa kana yajidu ma'a aliyah salat asya. Jadi ada tiga hal yang mendukung beliau untuk menjadi orang yang hebat. Yang pertama, faraghul bal wattisa'uz zaman. Jadi pikiran beliau loski atau kosongki ini maksudnya dari kegaluan dunia, kegaduan dunia. Jadi sampean kalau ingin menjadi orang sing sehat ya, atau orang yang pikirannya itu tentram, itu tinggalkanlah barang-barang dunia, atau mudahlah untuk memberi maaf. Ini salah satu cara ya. Sama kalau ingin gemuk seperti saya, tentram ya, kan? Mudahlah untuk memberi maaf, karena sampean kalau berundel itu memakan energi Anda. Bener itu, kalau bunder, sorry kalau bunder, ini makan energi. Jadi sampean malah gak fokus ngomong-ngomong, raih sama ngomong, isinya berusaha nih, iya caranya ngomong kaya selain. Nanti akan selain, itu gak tentrem hidup Anda. Kayak tabe itu tentrem orangnya. Subuh. Dia gitu juga, mudah memaafkan orang. Barang saya cila-cila, ya wis lah. Utang saya wis tak ikhlas ke. Amin. Nah, utang 1 juta ya wis ikhlas ke. Barang saya cila-cila, ya wis dimaaf. Itu hati Anda akan tentrem. Jadi tidak banyak disibukkan oleh hal-hal kecil. Kur kesandung toh dendamnya sampai tolong dulu. Jadi sanggung sih TikTok. Sampai akan terkuras energi Anda, baik tenaga maupun pikiran. Itulah yang membuat Anda kurus. Jadi kurang tentrem. Karena gulbal watisah zaman, ini masanya juga zaman beliau, karena waktu beliau yang memang benar diluangkan untuk mencari ilmu. Jadi beliau tidak tersibukkan dengan perkara-perkara dunia. Kemudian yang kedua, jam al kutub alat ista'anu biha ala nadhari wal itilai ala kalamin orang. Jadi beliau mengumpulkan kitab-kitab yang dipakai untuk mencari perkataan-perkataan para ulama. Yang ketiga adalah husnuniyah wa kasratul wara'i wa zuhdi wal a'mal as-shalih. Yang ketiga adalah niatnya baik, wirainya bagus, zuhud dan amal-amal kebaikan. Ini tiga hal yang mendukung Imam Nawawi menjadi orang yang hebat. Kemudian masmu'atihi, kita-kita yang didengarkan oleh Imam Nawawi sangat banyak sekali. Di situ ada. Kemudian sifat dan akhlaknya, ini yang penting juga. Karena rahimahullahu ta'ala ala janibin kabirin al-ilmi wal-amal wal-wara'i wa-zuhdi wa-subri ala khusunatil ayat. Ini orang yang sangat pandai atau sangat cerdas, kemudian juga mengamalkan apa yang beliau ketahui. Beliau juga wirai, sangat berhati-hati. Beliau juga zuhud, tidak begitu tergantung pada perkara dunia. Beliau juga sangat sabar terhadap kerasnya itu. Wal musabbaru ala anwal dan tabah dalam menjalani kebaikan. La yu'rafu sa'atan min ghairi ta'ah. Jadi tidak ada sedetik pun atau sebentar pun yang tidak digunakan untuk ketaatan. Yataqawwatu min jiro yang madrasah arwahiyah. Mimma ya'tihi min baladihi min indi abawaihi. Bagana yatasaddaqu min ahli. Jadi ia mendapatkan penghidupan dari kerja beliau di madrasah arwahiyah. Kemudian selain itu beliau juga kadang masih mendapatkan kiriman dari kedua orang tua. Ini tentunya Imam Nawawi muda maksudnya ya. Meskipun demikian, meskipun sedikit itu, beliau tetap kadang-kadang bersedekah. Wakana ya tasuk takum minha ahya. Wakana kasiros sahari fil ibadah wa tasbih. Beliau ini banyak bergadang atau banyak terjaga di malam hari. Untuk apa? Untuk ibadah dan menulis, mengarang kitab. Kalau kita kan bergadang untuk bergadang itu sebenarnya dianjurkan dalam Islam. Ada kata Arab faman talabal ula sahirul layal. Sekarang siapa menginginkan derajat yang luhur, salah satunya bagaimana sahirul layal terjaga di waktu malam. Yuk, kalau bahasa kita bergadang, tapi begadangnya untuk kebaikan, untuk ibadah, untuk belajar, untuk jerus. Ini sebenarnya waktu yang sangat potensial untuk digunakan untuk belajar. Di kala orang-orang tidur sampai melek belajar itu sangat cepat sekali masuk. Tapi kan kondisinya berbeda mungkin di sini ya. Di sini tidurnya pagi, jam 7. Nah, jadi jam 7 pak, yang paling potensial, yang paling bagus untuk belajar. Ya wes, karena keadaannya seperti itu. Kalau malam malah gak fokus, karena yaudah begadang kamu. Jadi sampai balik sendiri waktunya, tapi sebenarnya tidak bagus. Al-Quran telah mengajarkan kita, siang itu untuk bekerja, dan Al-Quran malam itu untuk istirahat. Ini yang paling bagus untuk manusia. Karena Allah yang menciptakan manusia, ya tentunya Allah lebih tahu yang terbaik untuk manusia. Karena kadang manusia itu tidak menyadari, tidak tahu. Allah telah menjelaskan waktu malam itu untuk istirahat, waktu siang itu untuk beraktivitas. Meskipun nanti siang ada bailulah, tapi sebentar, tidak lama, jam. Nah itu kan kita balik sendiri sampai nawe lorokan, karena tidak mau menuruti anjuran yang telah menciptakan kita. Coba saja kalau tidak percaya. sampean biasanya tidur 8 jam. Coba sampean balik. Malam sampean melek terus. Siang sampean tidur 8 jam. Awake loro kan. Apalagi tidur setelah asar. Sampean tangi-tangi berasa awake loro. Jadi yang paling bagus itu tidur malam. Bagaimana kalau saya Pak? Karena pekerjaan dia. Tapi ketahuilah itu merusak tubuh dia. Satpam seringkali karena jadi angin malam itu kan tidak bagus. Tidak seperti siang. Biasanya masuk angin ini karena malam. Karena angin malam bukan angin siang. Karena angin siang masuk angin. Tidak. Biasanya angin malam. Karena tidak bagus. Maka gunakan untuk istirahat. Dan Allah telah memberikan kegelapan. Maksudnya malam ini dikasih gelap supaya apa? Supaya sama bisa istirahat. Supaya mudah untuk istirahat. Dengan gelap ini kan kita jadi tidak kerja otak kita. Kalau kita terang seperti ini tanpa ada sadar otak kita kerja. Sampai melihat di pasangan motor. Ini cara tanpa ada sadar ini kerja. Tapi kalau gelap gulita, yo wes arep ngopo? Delok opo enggak ada. Bisa untuk istirahat. Seringkali kita sampai sini ya. Ya. Kita besok kita lanjutkan. Ada pertanyaan silakan. Mas. Ya. Nama itu gak tiket ya? Ya. Salah satu ini bukan kekurangan. Saya tidak mau mengatakan ini sebuah kekurangan. Imam Nawawi itu umurnya tidak panjang. Di sini nanti akan dijelaskan. Beliau usianya hanya 45 tahun. 45 tahun. 45 tahun itu beliau gunakan hampir semuanya untuk belajar, mengajar, membaca, dan menulis. Hampir semua waktu beliau gunakan untuk itu. Makanya karangannya Masya Allah banyak sekali. Dengan berbagai cabang keilmuan, fikih ada, hadis ada, tasawuf ada, kalam ada, semuanya ada, terutama dalam bidang fikih dan hadis. Ini yang paling menonjol di apa namanya dalam Imam Nawawi, fikih dan hadis. Itu yang paling menonjol. Nah itu usia 45 tahun, ya kan? Jadi dengan artian tidak sempat mungkin untuk berpikir masalah menikah. Nah bagaimana Pak? Apakah tidak sesuai dengan sering kita jadikan contoh? Apakah tidak sesuai dengan dawuhnya kajian Nabi? Pamar rogi pan sunat itu oleh sami ini tidak sama sekali. Imam Nawawi itu hanyalah tidak nikah, bukan benci nikah, hanya tidak nikah. Kalau benci, nah itu berarti ia menyalahi sunnah Nabi. Jika nikah mau, karena saya tidak suka. Itu menyalahi sunnah. Tapi menawawi itu hanya tidak nikah. Dan itu ada alasan. Alasan beliau fokus pada ilmu. Jadilah beliau orang yang luar biasa. Jadi gini, menikah itu sebuah sunnah. Ya. Mencari ilmu juga sebuah sunnah. Dianjurkan oleh Nabi. Nah beliau memilih salah satu. Makanya beliau menjadi orang yang luar biasa dalam hal keilmuan. Kalau Anda ingin hal yang luar biasa, pilih satu fokus. Nikah. Nah, Anda luar biasanya di nikah. Tapi kalau biasa-biasa aja, yuk. Biasa-biasa aja. Sama seperti yang lain. Bersabar dalam kebaikan itu artinya tabah dalam menjalankan kebaikan. Kalau Anda memprogram misalkan satu hari saya programkan menghafal setengah halaman misalkan, yo Anda sabar dalam menjalani hal itu. Meskipun kegiatan Anda atau banyak aktivitas Anda ini yang sibuk, ya sama kalau sudah memprogramkan kebaikan itu, yo laksanakan, usahakan. Anda sudah ada kewajiban setiap hari ngaji. Yo tabahlah dalam menjalani itu. Meskipun banyak beda, ada orang ngaji dia sama semua misal. Musik ngaji sih. Itu namanya sabar, tabah dalam menjalankan kebaikan. Jadi terus dilakukan. Nah ini beliau itu seperti jadi dalam kebaikan, apapun rintangan atau hal yang menjadi ujian atau menjadi halangan itu tidak menghalangi beliau untuk melakukan kebaikan. Itu namanya sabar dalam. Sabar kan ada tiga, ya kan? Sabar dalam menjalani kebaikan, sabar dalam menghindari keburukan, dan sabar dalam musibah. Dalam menghindari keburukan juga namanya minum khamr itu diharamkan. Misalkan sabar, jangan sampai micip-micip. Sabar disabarkan dulu. Ada lagi nanti sabar dalam musibah. Ada tiga sabar. Sabar itu artinya tabah, bukan negatif. Sabar itu artinya positif. Kalau bukan artinya ya wes pak, aku rapal-rapal sabar misalnya. Itu bukan sabar namanya. Bukan konaan. Namanya malas. Sabar itu tidak negatif. Artinya tetap ada usaha. Meskipun nanti tidak didapatkan, tapi kan tetap ada usaha. Yang lain silakan. Cukup? Yuk kita baca doa. Ini. Satu tadi kembali ke tempat.